السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pagi kita dengan membaca kitab Manhajus Salikin karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membuka bab tentang musyarakah. Pada tahun 2018 terbit di bulan April sebuah buku yang itu merupakan modul untuk beberapa workshop permodalan yang saya kasih judul Pengantar Permodalan dalam Islam. Bukunya semacam ini, barangkali ada sebagian jamaah yang memilikinya. Dan di buku ini isinya hanya dua bentuk akad. Bukunya tidak terlalu tebal, hanya kurang lebih 148 halaman. Buku ini isinya hanya dua akad. Pertama adalah akad mudharabah dan yang kedua adalah akad musyarakah. Intinya membahas tentang bagaimana akad kerjasama yang dilakukan oleh kaum muslimin agar bisa menjadi akad yang benar dan tidak memicu sengketa. Sebagaimana beberapa informasi yang kadang kita jumpai. Ada orang yang ketika dia melakukan akad kerjasama, dia ternyata tidak dewasa. Karena tidak dewasa, akhirnya pada saat melakukan akad kerjasama, ada kendala, ada masalah, kemudian terjadilah sengketa, sehingga yang awalnya mereka bersaudara, yang awalnya mereka teman akrab, tiba-tiba hubungannya menjadi retak dan saling bermusuhan gara-gara masalah harta. Dan itu sangat tidak kita inginkan. Karena seperti yang kita tahu, ukhuwah Islamiyah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya, orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, karena itu perbaikilah hubungan persaudaraan mereka. Sehingga menjaga hubungan baik antar sesama muslim, termasuk di antara yang diperintahkan dalam syariat kita. Sebaliknya, bermuamalah, melakukan aktivitas mencari harta, mencari pendapatan, hukum asalnya adalah mubah. Sehingga andaikan Anda tidak melakukannya, Anda tidak dihukumi berdosa. Karena itu kita coba pertimbangkan. Jika muamalah itu hukum asalnya mubah, sementara menjaga ukhuwah hukum asalnya wajib, maka jangan sampai yang wajib ini dikalahkan dengan yang mubah. Sehingga jangan sampai terjadi sebuah praktek muamalah hanya karena masalah kedewasaan. Lalu ada salah satu pihak yang ingin merasa menguasai dari sebuah kerjasama atau ada kendala dan seterusnya. Jangan sampai itu mengorbankan ukhuwah. Karena hukum asal mencari dunia, hukum asal dalam bekerja sama itu mubah. Sementara menjaga ukhuwah adalah sebuah kewajiban. Kemudian, di samping itu, memang sangat bagus sekali ketika kita mengembangkan potensi dana yang dimiliki oleh umat untuk kemudian dikembangkan dengan cara melakukan akad kerjasama. Karena Nabi SAW meminta kita agar memberikan manfaat bagi yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang bernilai hasan, Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga semakin banyak kita memberikan manfaat bagi yang lain, maka akan berpeluang kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia itu punya aneka manfaat yang berbeda-beda. Sebagaimana layaknya barang tambang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang. Dan kita tahu barang tambang itu punya banyak kelebihan yang beraneka macam. Ada barang tambang jenis A, jenis B, jenis C. Ada banyak aneka barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah yang terbaik di masa jahiliyah. Artinya yang terbaik dalam Islam adalah orang yang punya banyak potensi. Idza faquhu, namun dengan syarat dia paham agama. Kenapa ada persyaratan dia harus paham agama? Karena umumnya orang ketika memiliki banyak potensi dan dia tidak didasari dengan agama, biasanya potensi itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kita jumpai di kalangan umat ini, ada seorang dokter ahli, ada seorang ahli dalam masalah apa misalnya teknisi, ada seorang insinyur ahli, ada seorang A, B, C. Mereka punya keahlian yang beraneka ragam. Tapi kalau dia tidak mendekat kepada agama, rata-rata hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga sangat berbeda peran antara dokter yang dia punya pemahaman agama, punya keseriusan dalam perhatian dalam masalah agama, dengan dokter yang gak ngubris dalam masalah agama. Sangat jauh berbeda. Yang satu, Masya Allah, kita bisa perhatikan, dia semangatnya untuk mengabdi kepada umat, memberikan manfaat kepada umat, itu luar biasa. Yang satu, betul, dia berjasa bagi masyarakat. Tapi semangatnya terkadang lebih kepada menguntungkan pribadinya. Bagaimana agar dia bisa memperkaya dirinya. Semangatnya berbeda. Dan itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya meskipun tidak semuanya. Demikian pula misalnya, seorang pejabat yang dia punya semangat agama, semangat beragama yang tinggi, akan berbeda kiprahnya di masyarakat dengan pejabat yang dia gak punya kepedulian dalam masalah agama. Sehingga mereka yang gak punya kepedulian dalam masalah agama, yang dia pikirkan ya bagaimana menguntungkan pribadinya dan kelompoknya, partainya. Tapi mereka yang punya semangat agama, mereka arahkan bagaimana agar potensi yang dia miliki kembali kepada masyarakat, kembali kepada umat. Dan itu umum di masyarakat, kita bisa menilai hanya dengan ya, dengan melihat permukaannya saja. Belum lagi sampai melihat detailnya. Makanya betul apa kata Nabi SAW, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang punya banyak potensi di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Idza faquhu, namun dengan persyaratan dia paham agama. Makanya dengan mendekat kepada agama, orang kaya yang dia punya perhatian agama dan yang enggak punya perhatian agama, efeknya beda. Orang kaya yang punya perhatian agama, dia selalu memikirkan gimana kekayaannya itu bisa kembali untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya orang yang kaya, yang tidak punya kepedulian agama, yang dia pikirkan hanya dirinya, dirinya, dan dirinya. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kita untuk punya perhatian dalam masalah agama. Karena dengan itu kita akan punya semangat bagaimana menyalurkan potensi yang kita punya untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Selanjutnya, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya adalah potensi harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan jangan sampai harta itu dibuat nganggur. Dibuat nganggur, jangan sampai dibuat nganggur. Lalu apakah harus disedekahkan semuanya? Saya tidak mengatakan demikian. Masih ada banyak pilihan ketika harta itu tidak dibuat nganggur selain sedekah. Pertama misalnya untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi. Silahkan dimaksimalkan. Yang kedua bisa diutangkan kepada sesama muslim, dipinjamkan. dengan akad utang yang nanti akan kembali kepada muslim yang membutuhkan. Yang ketiga, diinvestasikan untuk kegiatan usaha muslim yang membutuhkan. Sehingga jika ini dilakukan, maka salah satu di antara manfaat besarnya adalah kaum muslimin akan bisa mendapatkan manfaat dari harta yang mereka miliki, dari potensi harta yang mereka punya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha fa illam yazra'ha falyuzri'ha akhahu." Siapa yang punya lahan, maka hendaknya dia kelola. Kalau dia tidak bisa mengelolanya, berikan kesempatan kepada saudaranya untuk mengelolanya. Jadi ini kita berbicara tentang potensi yang salah satunya adalah harta, dan termasuk diantaranya adalah lahan, tanah. Nabi SAW menyarankan, kalau punya tanah, jangan dibiarkan nganggur. Terus diapain? Dikelola. Gimana kalau nggak bisa ngelola? Kenapa nggak bisa ngelola? Ya mungkin karena sibuk. Mungkin karena sudah banyak pekerjaan mengelola tanah yang lain. Atau dia nggak punya keahlian dalam mengelola tanah. Apa yang disarankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dibiarkan saja? Tidak. Fa'illam yuzri'ha, kalau dia nggak fa'illam yuzri'ha, kalau dia nggak bisa mengelolanya, fal yuzri'ha akhahu, maka hendaknya dia serahkan kepada saudaranya untuk dikelola. Bukan kemudian diberikan, tapi dilakukan akad kerjasama. Ini saya punya lahan kosong, silahkan kamu kelola, ditanami monggo, silahkan. Namun, nanti kita bagi hasil ya. Misalnya 30-70 atau 60-40, terserah kembali kepada kesepakatan. Sehingga lahan itu tidak dibiarkan kosong, tapi dikelola dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat. Makanya kadang kita merasa merasa sedih kalau ada sebuah potensi yang nganggur. Ada sekolah bekas yang dulu pernah dipakai terus sekarang nganggur. Bertahun-tahun akhirnya sampai bangunannya roboh. Nggak diapa-apain. Mau dikelola oleh orang lain, kadang nggak diizinkan. Akhirnya dibiarkan seperti itu. Ini potensi yang sia-sia. Kadang ada sebuah lahan yang dia cuma dibiarin saja. Mau dikelola nggak boleh. Perizinan terlalu panjang. Betul, perizinan itu penting dalam rangka untuk menertibkan agar tidak terjadi misalnya apa, potensi ganggu orang dan seterusnya. Cuman membiarkan lahan itu kosong, padahal masih banyak orang yang membutuhkan, ya, bisa jadi ini termasuk di antara perbuatan yang nggak baik, ya. Sehingga seharusnya semacam ini dipermudah. Baik. Ini sebagai mukaddimah agar kita punya semangat untuk kemudian memikirkan tentang memberikan potensi bagi umat. Semampu yang bisa kita lakukan. Dan masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang punya potensi di dunia A. Berikan manfaat bagi umat sesuai dengan potensi Anda. Karena Nabi SAW menyatakan, "An-nasu ma'adin," manusia itu ibarat barang tambang. Yang mereka punya potensi yang berbeda-beda. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Orang yang terbaik di kalangan mereka dalam Islam adalah yang punya banyak potensi dan memberikan potensi itu untuk kepentingan umat. Berikutnya kita akan membaca Manhajus Salikin di bab tentang musyarakah. Di bab tentang musyarakah, penulis rahimahullah mengatakan, asyirkah, akad tentang syirkah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana thalithu syarikaini, ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, fa'idha khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku adalah pihak yang ketiga, ketika ada dua orang yang saling bekerja sama. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama temannya tidak mengkhianati pasangannya. Selama pihak pertama atau pihak yang kedua tidak mengkhianati pihak yang lain. Fa idza khanahu, kalau dia mengkhianati pihak yang lain, kharajtu min bainihima, maka aku keluar dari kerjasama ini. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Namun dinilai dhaif oleh sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh dalam keterangan Ibnu Qattan, disebutkan oleh Al-Hafidh, wa'allahu Ibnu Qattan bil jahli bihali Sa'id ibn Hayyan walidu Abi Hayyan. Lakin 'allahu Ad-Daruqutni bil irsal. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya At-Talkhis, Ibn Qattan menilai hadis ini hadis yang punya cacat. Bentuk cacatnya adalah adanya perawi yang bernama Sa'id Ibn Hayyan yang merupakan perawi yang majhul hal. Dan Ad-Daruqutni menilai cacat karena hadis ini hadis yang mursal. Ya, hadis mursal berarti dari tabi'in kemudian langsung kepada sahabat padahal mereka tidak pernah ketemu. Atau tabi'in tidak pernah ketemu, tabi'in langsung kepada Nabi SAW, padahal tabi'in tidak pernah ketemu Nabi SAW. Baik, ala kullin, ulama khilaf tentang hadis ini, apakah hadis yang hasan, yang bisa diterima, ataukah hadis do'if. Sebagian ada yang menilai bisa diterima, dan sebagian ada yang menilai do'if. Namun hadis ini menunjukkan, bahwa ketika orang bekerja sama, maka tidak boleh ada bentuk pengkhianatan. Secara makna benar. Secara makna benar. Sehingga ketika di situ ada bentuk pengkhianatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan dari akad kerjasama yang dilakukan oleh hamba. Kemudian beliau mengatakan, fasyirkatu bijami'i anwa'iha kulluha ja'iza. Semua akad syirkah dengan aneka bentuknya, kulluha ja'izatun, semuanya adalah akad ja'izah. Akad ja'izah di sini bisa maknanya adalah hukumnya mubah, bisa juga maknanya akad ja'iz yang artinya boleh dibatalkan secara sepihak. Wa yakunul milku fiha warribahu bihasabi ma yattafiqani alaihi idha kana juz'an musya'an ma'lumana. Dan kepemilikan yang ada dalam objek syirkah, warribah, demikian pula keuntungan yang ada di dalamnya, ma yattafiqani alaihi, sesuai dengan kesepakatan pelaku akad kerjasama, idha kana juz'an musya'an ma'luman, jika itu merupakan objek yang musya' yang ma'lum. Objek musya' yang ma'lum. Baik, sekarang kita akan berikan keterangan dan rincian tentang masalah syirkah. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas tentang akad kerjasama. Akad kerjasama itu bentuknya beraneka ragam, namun semuanya bisa kita sebut sebagai bentuk akad syirkah atau musyarakah. Makna dari dua kata ini sama, syirkah atau musyarakah. Intinya adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk bisa mendapatkan keuntungan bersama. Baik. Ada pertanyaan begini, apa perbedaan antara musyarakah dengan mudharabah? Nah, ini kan termasuk di antara yang sering membuat orang bingung dan rancu. Apa beda antara musyarakah dengan mudharabah? Bedanya adalah umum dan khusus, gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Setiap mudharabah pasti musyarakah, tapi tidak semua musyarakah mudoroba. Begitu ya. Sehingga mudoroba itu salah satu jenis musyarakah. Salah satu bentuk musyarakah adalah mudoroba. Maka ketika orang melakukan mudoroba, ya berarti dia melakukan salah satu bentuk akad musyarakah yang bentuknya mudoroba. Tapi tidak semua musyarakah mudoroba, karena ada bentuk musyarakah yang dia bukan bentuknya mudoroba. Baik, insya Allah nanti kita akan bahas seperti apa mudoroba. Kita akan bahas dulu tentang syirkah. Kemudian syirkah secara umum dibagi menjadi dua. Pertama adalah syirkah amlak. Apa itu syirkah amlak? Syirkah kepemilikan. Yang kedua, syirkah uqud. Apa itu syirkah uqud? Syirkah karena akad. Baik. Apa itu syirkah amlak? Syirkah amlak adalah syirkah kepemilikan, kongsi kepemilikan. Dan ini bisa terjadi dengan akad maupun tanpa akad. Apa ada, Pak, syirkah tanpa akad? Banyak, ya. Banyak sekali. Bisa terjadi dengan akad dan bisa juga terjadi tanpa akad. Contohnya yang tanpa akad apa, Pak? Ya. Ada orang memiliki sebuah objek tertentu, milik bersama. Dia dimiliki oleh lebih dari satu orang. Tapi objek itu didapatkan tanpa akad. Bisa sebutkan contohnya apa? Contohnya adalah objek warisan. Objek warisan. Objek warisan dimiliki oleh beberapa orang, ahli waris. Ada A, B, C, misalnya sampai F. Berarti 6 orang ini memiliki objek yang sama. Dan yang namanya objek warisan, apakah dimiliki dengan akad? Maksud saya begini, si A pernah nggak melakukan akad dengan B? Wahai B, kita akad akan memiliki objek ini. Apakah B pernah melakukan akad dengan C atau dengan D, dengan F? Nggak pernah. Mereka tidak pernah melakukan akad untuk memiliki objek ini. Tapi siapa yang ngasih objek ini? Bahkan terkadang ada yang baru lahir, F baru lahir, bayi merah. Bahkan ada yang masih dalam kandungan, yang E masih dalam kandungan misalnya. Tapi mereka bisa melakukan syirkah dengan syirkah amlak. Sehingga untuk syirkah amlak, itu bisa dilakukan tanpa akad. Baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur warisan. Sehingga Allah kasih harta kepada hambanya yang dia belum kerja sama sekali. Bayi yang masih ada dalam kandungan, yang baru lahir, bayi yang baru merangkak. Dia pernah kerja apa? Bikin senyum ibunya. Bikin gembira bapaknya. Dia nggak pernah kerja sama sekali yang bisa menghasilkan sesuatu. Bahkan dia menghabiskan sesuatu. Namun dia dikasih oleh Allah harta, ya, dengan aturan warisan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi umat manusia. Itulah bentuk syirkah amlak. Kemudian ada juga syirkah amlak yang pakai akad. Syirkah amlak yang pakai akad, contohnya apa, Pak? Ya, banyak, ya. Ketika ada orang yang kerjasama membeli sebuah benda untuk dimiliki bersama. Jadilah sebuah syirkah amlak yang diwujudkan dengan akad. Misalnya, ada sebuah unit mobil, ya. Ada sebuah unit mobil yang ini dimiliki oleh A, B, C. Mereka urunan. Ayo kita beli mobil bersama. Nanti dipakai bersama gantian. Lalu mereka urunan, ya dibagi rata, berarti masing-masing 33% dari satu unit mobil ini. Maka mereka melakukan syirkah, amlak, dan itu dilakukan dengan akad. Baik. Sehingga syirkah amlak yang itu dilakukan dengan akad disebut dengan sebenarnya dia masuk ke syirkah ukud. Ya, namun boleh saja disediakan semacam ini. Nah, selanjutnya jamaah, objek yang dimiliki bersama seperti ini ya, yang dia tidak jelas posisinya. Artinya belum disekat-sekat. Ini disebut dengan objek musya. Disebut dengan objek musya. Objek musya. Baik. Apa itu objek musya? Kita ulang ya. Objek musya adalah objek yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Objek milik bersama. Dimiliki oleh satu orang dan belum ditentukan bagiannya. Loh, namanya warisan kan sudah ditentukan, Thomas. Ya, sudah. Tapi bagiannya yang mana? Kan tidak tahu. Sehingga misalnya, dari A sampai F, anggaplah semua lelaki. Berarti ada 6 orang. Lahan ini dibagi berapa? Dibagi berapa? Bagi 6. Nah, bagi 6, jalan ada di sini, Pak. Ini jalan, ya. Ini jalan. Sehingga ini perempatan, ya. Ini perempatan. Ini jalan. Ini sawah orang. Ini juga sawah orang. Baik. Kira-kira baginya gimana? Kalau Anda bagi seperti ini. Begini ya. Terus bagi 6. Sudah? Yang paling untung yang mana? Yang dapat hook. Ini kan? Yang dapat perempatan ini. Oh, ini yang paling mahal harganya. Otomatis rebutan minta di sini. Ya, paling tidak sebelah-sebelah ini juga lebih mahal. Yang paling nggak laku yang mana? Yang ini. Baik, nah ketika Anda baginya kayak gini, bisa jadi akan menimbulkan sengketa. Yang berada di dalam nggak mau dia. Maka kemudian pembagiannya diatur, gimana biar semuanya dapat jalan. Ya, ya entah gimana caranya, yang jelas pembagian itu diatur, biar dapat jalan. Nah, ketika belum jelas seperti ini pembagiannya, sehingga pokoknya A sampai F dapat tanah di sini, cuman di posisi mana belum ditegaskan. Itu namanya objek musya. Tapi kalau sudah dipisah-pisah seperti ini, ya sudahlah. Ridho saja saya. Kita bagi kayak gini. Ya, kita bagi dengan seperti ini bentuknya ya. Nah, betul itu ada di perempatan. Baik, perempatan pelosok Papua, kan gitu ya. Sehingga juga mungkin tidak begitu menarik. Sementara yang satu tinggal di Jakarta. Nah, yang tinggal di Jakarta, pojokan aja tidak apa-apa, misalnya. Kemudian ini yang tinggal di Jogja. Ini yang tinggal di Papua, misalnya ya. Sehingga dia pingin jalan, meskipun jalan ini intensitas sehari satu mobil, misalnya. Sehingga kalau sudah ditentukan seperti ini, maka sudah tidak lagi sebagai objek musya, karena sudah dipisah-pisah, disekat-sekat kepemilikannya. Baik. Mobil ini juga sama ya. Di sini ada ABC yang dia memiliki mobil itu. A punya bagian yang mana? Coba. Kepalanya? Atau bannya? Atau yang mana? Oh, tidak, Pak. A itu punya 33%. B juga sama, punya 33%. Sehingga masing-masing punya nilai yang sama di objek musya ini. Cuman tidak ditentukan, ya, karena nggak mungkin dipreteli ya. Sehingga kalau A misalnya minta, saya mau minta jatah saya. Jatah dari mobil ini, karena kan kemarin saya beli, ikut beli. Ya, duitmu berapa kemarin? Sekian. Ya sudah, silakan ambil 2 bannya. Ya. Kemudian joknya, kemudian apa, sama setirnya misalnya. Nggak mungkin itu terjadi, sehingga objek ini bertahan sebagai objek musya. Baik. Kemudian penulis mengatakan bahwa bentuk syirka itu akad jaiz. Bentuk syirka itu akad jaiz. Syirka adalah akad jaiz. Akad jaiz artinya adalah akad yang bisa dibatalkan sepihak. Akad yang bisa dibatalkan sepihak. Ini akad jaiz. Sehingga dalam akad musyarakah, ketika mau dibatalkan, boleh-boleh saja. Tanpa harus meminta izin kepada pihak yang lain. Namun ada tambahan yang disebutkan dalam ma'ayir syar'iyah. Ada tambahan yang disebutkan di juklak tentang perbankan mengenai pembatalan akad. Baik, di sini saya sebutkan di halaman 66. Tentang masalah pembatalan akad kerjasama, dalam ma'ayir syar'iyah dinyatakan, kalau di buku saya di halaman 68, bahwa fasakh akad mudharabah maupun musyarakah itu bisa terjadi dengan 5 cara. Pertama, atas keinginan salah satu pihak, karena pada asalnya akad ini adalah akad yang jaiz. Yang kedua, kesepakatan semua pihak. Yang ketiga, berakhirnya waktu yang telah disepakati, kecuali pada kondisi yang menuntut perpanjangan. Yang keempat, semua modal dan aset sudah habis. Sehingga usaha itu rugi, bablas rugi. Dah. Kalau sudah rugi terus, habis aset dan modal, ya sudah selesai. Atau salah satu anggota syirkah meninggal. Baik yang melakukan, yang sebagai pengelola maupun yang tidak pengelola. Kemudian juga disebutkan dalam ma'ayir syar'iyah tentang tadi bentuk-bentuk yang melatar belakangi bolehnya pembatalan. Tapi sekarang ada, kita sebutkan tentang syaratnya. Bahwa dalam akad musyarakah maupun mudharabah bisa dibatalkan secara sepihak kecuali pada dua keadaan. Ada dua keadaan ya. Pertama, mudharib atau anggota syirkah yang melakukan kerja, dia sudah melakukan kerja sehingga statusnya menjadi mengikat sampai proses tandid. Proses tandid itu proses pencairan. Yang kedua, ketika kedua belah pihak sepakat untuk membatasi waktu dari akad musyarakah atau mudharabah, sehingga tidak boleh salah satu pihak untuk membatalkannya secara sepihak. Tayyib. Jadi, syirkah adalah akad jaiz, bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali dalam dua keadaan. Kecuali dalam dua keadaan. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ma'ayir syar'iyah ya. Pertama, sudah berproses. Sehingga tinggal nunggu hasil. Nah, kalau seperti ini jangan dibubarkan. Kenapa? Akan merugikan pihak yang sudah bekerja. Ini tinggal nunggu hasil. Kalau kamu batalkan, nanti batal semuanya. Maka dipertahankan sampai ada hasil. Yang kedua, dibatasi waktu. Dibatasi waktu. Nah, kalau dibatasi waktu, misalnya ya, kita akan lakukan akad kerjasama ini, misalnya selama 2 tahun, atau selama 3 tahun. Karena sudah dibatasi waktu, maka al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib untuk memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga tidak boleh dibatalkan sebelum masa dari kesepakatan itu selesai, habis. Sehingga kalau dibatasi waktu 2 tahun, terus tiba-tiba Anda mundur, padahal baru setahun, ini di luar keteledoran ya, kalau ada unsur penipuan, ada unsur apa misalnya, ada salah satu yang ingin menguasai, ada fraud intinya, yang itu bisa membahayakan harta Anda ke depannya, maka boleh Anda kemudian membatalkan. Ya. Tapi kalau dalam kondisi normal Anda batalkan boleh, namun dengan ketentuan, jika sudah berproses, nggak boleh. Tunggu dulu sampai ada hasil. Jika dibatasi waktu, maka tunggu sampai selesai. Selesai batas waktunya, kecuali dalam kondisi yang menuntut perpanjangan. Baik. Nah, kadang disinilah terjadi proses sengketa ya. Tiba-tiba saya batalkan. Ya. Modal mau saya tarik. Akhirnya yang satu keteteran. Kemudian nyarilah utang. Terus kalau proses pembatalannya gimana Pak? Teknisnya. Misalnya kita ambil contoh tadi, sebuah mobil yang ini dimiliki oleh tiga orang. A, B, C, dan A, B, dan C. Lalu A ingin mundur. A, B, C. A ingin mundur. Ketika A ingin mundur, dan memungkin, dan tidak ada batasan waktu ya. Tidak ada batasan waktu. Maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan akuisisi. B membeli sahamnya A. Akuisisi. Atau digantikan orang lain. Misalnya D menggantikan A. Dan ini hanya masalah teknis. Namun yang paling berhak adalah anggota syirkah. Sehingga A tidak boleh menjual ke orang lain sebelum dia taren dulu ya. Dia menyampaikan dulu kepada B dan C. Taren itu ditawari. Ya. Sebelum dia menawarkan terlebih dahulu ke B dan C. B dan C, saya mau jual saham saya di mobil ini. Saya butuh duit. Nah, akhirnya, ya sudahlah. Biar salah satu dari kami yang gantiin. Atau kami urunan untuk gantiin. Nah, masalah nilai dan harga kembali kepada kesepakatan. Apakah harus sesuai dengan modal yang dulu pernah distorkan? Ya, tidak harus. Kalau kemudian dia mengalami penurunan, ada penurunan nilai, berarti harganya turun. Dan sebaliknya, ketika ada kenaikan, harganya bisa naik. Ini sempat terjadi di salah satu kota ya, saya tidak perlu sebutkan, yang jelas bukan di Jawa. Jadi ada sebuah unit usaha, anggaplah atau sebut saja usaha mie ya, usaha mie. Pada waktu awal usaha ini berdiri, ya seperti apa, babat alas ya. Buat jalan, gimana caranya agar usaha ini bisa naik. Akhirnya sampai laris setelah sekian tahun, sehingga branding ya, brandnya ikut naik. Brandnya naik. Lalu salah satu dari anggota syirkah, ini dimiliki oleh dua orang. Dua-duanya ya sama-sama jamaah, A dan B. Kemudian A ingin menguasai. Ingin memiliki semuanya. Nah, ini bibit-bibit permusuhan datang seperti ini ya. Ketika ada orang yang dia kurang dewasa, akhirnya ya dia ingin mendapatkan harta yang lebih banyak, sampai harus nyikut saudaranya. Kemudian si B sebenarnya masih berharap bisa ikut bergabung. Namun karena A ingin menguasai, dan daripada nanti menimbulkan masalah yang lebih besar, akhirnya dilepas. Nah, ketika dilepas, dulu modal si B, misalnya A sama B, masing-masing 50-50. Awal modalnya 100 juta, anggaplah. Misalnya, sehingga kita bisa pastikan ini 50 juta, 50 juta. Ketika dilepas, setelah berjalan selama 2 tahun, ya, apakah yang didapatkan B hanya 50? Jawabannya? Enggak, dia ini brandingnya udah naik. Sehingga nilai dari unit usaha ini bukan lagi 100 juta. Lupa, berarti mengalami dilusi. Ya, itu bukan dilusi, karena di sini tidak ada praktek jual beli saham keluar yang kemudian apa unit usahanya seolah-olah dinaikkan padahal aslinya tidak naik. Tapi ini real sesuai dengan kondisi yang ada, usaha itu semakin laris, banyak pengunjung di sana, sehingga brandnya naik. Setelah brandnya naik, berarti nilainya bukan 50 juta, 50 juta. Bisa jadi total unit usaha ini nilainya bisa misalnya mencapai 200 juta. Kalau 200 juta, berarti dia harus gantikan porsi 50% ini dari nilai 200 juta. Siapa yang berhak menentukan nilai? Bisa kesepakatan kedua belah pihak. Bisa juga melibatkan pihak yang ketiga, ya, misalnya tim appraisal, bisa sewa tim appraisal untuk menilai, termasuk menilai semua yang melekat di unit usaha itu. Dan brand, ketika memang itu memberikan manfaat dalam sebuah unit usaha, dia bisa dianggap bernilai. Wallahu ta'ala alam. Dan kembali kami ingatkan ya, kedepankan kedewasaan dalam melakukan akad kerjasama. Ya, persaudaraan itu terlalu berharga jika harus dikorbankan hanya dalam rangka untuk rebutan duit sekian juta. Ya. Betul, kita semuanya butuh harta, tapi kita lebih butuh persaudaraan. Dan apalah artinya ketika Anda mendapatkan keuntungan yang besar, namun ternyata harus merugikan orang lain, harus bermusuhan dengan orang lain. Dan kami sangat kecewa, kita akan sangat kecewa ketika ya, yang awalnya akrab, ya, tiba-tiba jadi bermusuhan, dan orang yang punya musuh pasti nggak nyaman. Tayyib. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bergabung. Kita angkat telepon yang pertama. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, jika kita ingin beli barang Ustaz, entah itu jaket ataupun ikat pinggang atau apapun, namun di situ kita mengetahui bahwasanya barang tersebut KW Ustaz. Artinya memang ada logo dari merek terkenal, sehingga barang tersebut kita yakin bahwasanya KW dengan mengetahui harganya Ustaz. Namun apabila kita membelinya Ustaz, lalu kita membreadeli ataupun mencopot, karena kita ingin menggunakan barang tersebut Ustaz, karena ingin dari bentuk fisiknya Ustaz, seperti jaket. Sebenarnya kita ini membeli karena jaketnya bagus, berhubung mungkin orang tersebut kurang percaya diri memakai merek palsu, saya breadeli Ustaz, saya potong sehingga misalnya merek A itu hilang Ustaz. Artinya barang tersebut barang fisik, bukan seperti software untuk edit foto yang kita mau tidak mau memakai jasa tersebut. Namun apabila barang seperti sepatu kita dedel mereknya Ustaz, jaket kita dedel ataupun ikat pinggang, bagaimana hukumnya Ustaz sehingga tidak terlihat lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu kita bedakan, Bapak. Pertama adalah barang yang tidak dipajeki. Yang kedua, barang KW. Ini dua hal yang berbeda. Kalau black market, barang yang masuk ke wilayah kita dan tidak kena pajak, bolehkah kita membelinya? Jawabannya, ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama, hukumnya boleh. Karena hukum asal yang namanya barang itu ya tidak harus dipajeki. Artinya begini, bukan syarat sebuah barang itu halal ditransaksikan, dia harus pernah dipajeki. Ada banyak sekali barang yang kita beli dan dijual oleh masyarakat, nggak ada pajaknya. Anda bisa berangkat ke mana misalnya, ke pasar. Di situ ada banyak sekali makanan yang nggak ada pajaknya. Ketuk, ya, cilok, cenil, ya, kue pukis, dan aneka kue-kue yang lainnya. Yang itu adalah buatan rumah tangga. Nggak ada pajaknya. Meskipun dia punya nilai, nggak ada PPN, nggak ada apa-apa. Sehingga bukan syarat ketika kita membeli barang, harus barang yang legal, atau barang yang dia dipajeki ketika masuk ke wilayah kita. Meskipun, meskipun bukan berarti kita ngajari untuk menipu ketika memasukkan barang ke negara kita, ya bukan. Cuman bukan syarat dalam melakukan transaksi, objek yang kita beli, yang kita transaksikan harus objek yang dipajeki. Satu. Yang kedua, terkait masalah barang KW, sebenarnya KW itu kan melanggar hak orang lain yang punya merek. Sehingga ketika kita beli barang, yang barang itu adalah barang KW, berarti melanggar yang punya merek. Karena itu bentuk pelanggaran, maka jangan sampai kita menjadi penadahnya. Dan posisi pembeli itu kan sebagai penadah. Makanya kalau Bapak bisa langsung berhubungan dengan produsennya, dan minta kepada produsen, nggak usah dikasih merek. Saya mau beli jaket kamu, atau tas kamu, tanpa merek nggak apa-apa. Insya Allah nggak masalah. Berarti nggak ada bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Tapi kalau itu sudah edar di pasar, dan itu melanggar hak orang lain, ya kita tidak boleh jadi penada. Ya. Makanya tengkulaknya tidak boleh, kemudian nanti pembelinya juga tidak boleh. Sehingga jangan sampai jadi penada. Agar memberikan pelajaran bagi pihak yang bersangkutan, pihak produsennya atau penjual pertamanya, bahwa yang kamu lakukan ini melanggar hak orang lain. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh jadi penada untuk harta yang dimiliki oleh orang lain dari hasil yang nggak benar. Misalnya hasil maling kemudian dijual ke kita, kita nggak boleh jadi penada. Hasil korupsi, ini barang milik kantor, dibawa, lalu dijual ke kita, kita nggak boleh jadi penada. Karena masuk ta'awun alil ismi wal udwan. Maka demikian pula jadi penada untuk barang-barang pelanggaran yang lain. Maka kita usahakan jangan sampai kita menjadi penadahnya dengan membelinya. Tapi kalau Bapak langsung beli ke produsen, kemudian minta, nggak usah dikasih merek, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, terkait masalah yang kemarin yang jual beli emas online kan, Ustaz, ada masih beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama gini Ustaz. Misal pembeli ke rumah saya membeli emas, tapi bayarnya di rumah saya tapi pakai m-banking gitu, boleh atau tidak? Ingat jumlahnya besar, jadi bayarnya di rumah saya pakai transfer pakai m-banking. Begitu saya lihat saldo sudah masuk ke rekening saya, kemudian saya menyerahkan emasnya. Apakah boleh? Kedua, terkait wakil Ustaz, kemarin kan saya sudah minta ke tetangga saya untuk dimintai saya minta tolong kepada tetangga untuk bisa menjadi wakil bagi customer saya yang ada di luar kota. Alhamdulillah tetangga saya itu bersedia semua saat ada 2-3 orang gitu saya minta tolong. Nah, apakah boleh saya memberikan upah kepada tetangga saya ini, atau yang memberi upah ini adalah justru customer saya yang di luar kota yang menitipkan jasa ke tetangga saya ini. Gitu ya, Tad. Terus pertanyaan yang ketiga, ketika wakil ini sudah bertransaksi dengan saya, wakil sudah menyerahkan uangnya ke saya, baik itu mungkin melalui fisik uang atau pakai aplikasi m-banking, kemudian saya sudah menyerahkan juga emasnya ke wakil, terus pembeli itu bilang ke wakil, kalau emasnya jangan dikirim dulu ya, gitu. Nunggu terkumpul agak banyak nanti baru dikirim ke saya, jadi biar hemat ongkir gitu, biar hemat ongkos kirim gitu. Apakah boleh gitu, jadi barangnya itu apakah boleh setelah transaksi itu, apakah emasnya boleh dititipin lagi ke wakil, disimpan wakil, atau boleh justru saya yang menyimpankan emasnya gitu, atau tidak boleh disimpan, artinya apakah emas itu setelah ditransaksikan harus langsung dikirim ke alamat pembeli. Gitu. Baik. Sekian Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita kasih penjelasan. Baik. Seperti yang kita pahami sebagai kaidah umum, bahwa dalam transaksi emas, uang dengan emas. Saya ganti spidol aja ya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Biru. Biru. Ya. Uang dengan emas. Maka di sini syaratnya apa? Wajib tunai. Baik. Kata inilah yang mau kita penuhi. Bahwa transaksi ini harus tunai. Ini kata kunci yang mau kita penuhi. Tunai itu artinya apa, Pak? Tunai itu terjadi di majelis akad. Terjadi di majelis akad. Sehingga selesai saat di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Nah, ketika selesai di majelis akad, berarti kan harus ada serah terima. Serah terima. Atau apa? Qabd. Atau qabd. Baik, nah sekarang kita akan bicara tentang qabd. Qabd atau serah terima. Qabdun, ya. Tulisannya begini ya. Qabd atau serah terima itu ada dua. Ada qabd hakiki. Ada qabd hukmi. Ada qabd hukmi. Qabd hakiki adalah penyerahan dalam bentuk fisik. Asli. Sehingga misalnya penyerahan emas ya, fisik emas asli. Penyerahan uang, uang fisik asli. Qabd hakiki adalah penyerahan atau serah terima dalam bentuk fisik asli. Sehingga ketika saya beli spidol, lalu saya menyerahkan uang 100 ribu, maka uang yang saya serahkan, berarti uang fisik asli, saya terima spidol. Ini spidol fisik asli. Terjadilah qabd hukmi, terjadilah qabd hakiki. Yaitu serah terima dengan fisik asli. Yang kedua adalah qabd hukmi. Ini serah terima dengan sesuatu yang mewakili. Sesuatu yang mewakili. Nah, sesuatu yang mewakili. Untuk uang, itu bisa bentuknya adalah saldo digital. Sehingga pada saat Anda sudah menyerahkan saldo digital Anda, baik melalui m-banking atau internet banking atau uang digital yang lain, termasuk misalnya e-money, maka ini sudah dianggap telah melakukan qabd hukmi. Sah sebagai qabd hukmi. Sekarang untuk emas bisa enggak? Untuk emas bisa atau tidak qabd hukmi? Ada enggak emas digital? Anda beli emas digital mau enggak? Ini saya kasih kode sekian, yang itu adalah emas. Loh, fisik emasnya mana? Nggak ada. Anda nggak mungkin mau. Karena ketika nggak ada fisik emasnya, ketika Anda transaksikan, oh ini nggak bisa. Orang nggak terima. Baik. Karena itu, harus ada sesuatu yang mewakili fisik emas. Harus ada sesuatu yang mewakili fisik emas. Saya pernah melihat, saya nggak punya ya, cuman pernah lihat. Ya. Karena kemarin ada salah satu jamaah yang datang ke sini, datang ke Yayasan Amal Abad Indonesia dan ketemu saya. Beliau menyerahkan 50 gram emas antam. 50 gram emas, ada yang pecahan 10 gram dan ada yang pecahan 5 gram. Kemudian saya lihat, nah di emas itu tercetak serial number. Ada serial number-nya ya, angka-angka tertentu. angka dan huruf. Yang selain number ini, kemudian juga dimasukkan dalam apa itu namanya, lembar ya. Dalam lembar yang membungkus, di sini kan emasnya di tengah gini ya. Di sini ada, apa namanya ini, pengembannya. Di pengemban ini ada serial number-nya. Nah. Kemudian di sini juga tercetak demikian. Sehingga ini nggak bakalan tertukar. Antam tidak akan mengeluarkan emas dengan serial number sekian dengan yang berbeda dari yang ada di fisik emasnya. Baik. Karena itu, dalam ma'ayir syariah yang diterbitkan oleh AAOIV ya, yang sering kita singgung nih, lembaga pengawas syariah perbankan perbankan Islam internasional, menyebutkan bahwa qabd hukmi untuk emas itu bisa menggunakan serial number. Serial numbernya gimana Pak? Apakah cukup difoto yo? Jangan. Bukan. Fisik yang mewakili serial number. Sehingga misalnya ya, ada fisik emas, ini fisik emasnya, yang di tengah ini, saya kasih arsir, dan ada kartu yang di situ resmi diterbitkan dan tidak bisa dipalsukan. Ada serial number-nya. Ini kalau emasnya dicopot, dituker ke pemilik emas atau ke toko emas, maka nanti akan dikeluarkan emas dengan serial number yang sama. Nah, itu boleh dijadikan sebagai qabd hukmi. Boleh dijadikan sebagai qabd hukmi. Sehingga misalnya begini. Ibu menjual emas batangan, ya. Dan di saat yang sama, di emas batangan itu juga ada kartu yang terpisah dengan emas batangan. Andaikan kartu ini yang ditransaksikan, emas batangannya di gudang, biar aman, kita transaksi pakai ini. Dan itu ada serial number, lalu deal-dealan, uang diserahkan, serial number yang ada di kartu itu diserahkan. Itu sudah menjadi qabd hukmi, dan itu dianggap sah. Oleh sebagian ulama, mengacu kepada keadaan di mana serial number ini mewakili kondisi emas fisik dan nggak mungkin tertukar. Ya, sehingga ketika ada pengemban emas yang tercantum serial number, itu pasti ada emasnya. Nggak mungkin tidak ada. Pasti ada emasnya, cuman dipisah. Mungkin untuk keamanan atau alasan yang lain. Nah, jika itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Ya. Baik. Ini kita bicara tentang masalah qabd hukmi. Karena itu, tadi Anda sudah menyampaikan bahwa yang terjadi adalah uangnya, uang saldo digital, tapi emasnya emas fisik, sehingga bukan serial number, maka terjadi begini ya. Terjadi begini. Uang yang ini digital, saldo digital melalui apa tadi? M-banking. Kemudian di sini emas. Yang ini fisik. Ini bisa nggak disebut tunai? Kalau ini tunai jelas ya. Anda fisiknya. Ini bisa nggak disebut tunai? Jawabannya bisa. Ini juga tunai. Maka hukumnya diperbolehkan. Sehingga saat pembayaran itu dengan menggunakan M-banking, internet banking, atau yang lainnya, yang itu merupakan saldo digital, dia dianggap sebagai bentuk uang yang sah dan transaksinya tunai. Baik, selama proses ini dilakukan di majelis akad. Baik. Selanjutnya sekarang, status wakil. Wakil itu kan berhak dapat fee ya. Berhak dapat fee. Nah, kalau dia dapat fee, maka akadnya jadi wakalah bil ujroh. Kalau dia dapat fee, jadilah wakalah bil ujroh. Pertanyaannya, siapa yang ngasih ujroh? Siapa yang ngasih fee? Ada A, kemudian B, C. Ini Anda sebagai penjual emas. Penjual. Udah, C ada di kota lain sebagai pembeli, konsumen. B yang satu kota dengan Anda. B satu kota dengan Anda. Dia sebagai apa, Pak? Sebagai wakil. Baik. B ini wakilnya siapa yang benar? Karena satu kota dengan Anda. B ini wakilnya apa? C. Sehingga tahapan yang pertama adalah C mewakilkan kepada B. Wahai B, tolong belikan emas untuk saya. Nanti duitnya akan saya transfer ke kamu. Kemudian kamu belikan emas ke si A. Sudah? Akhirnya C transfer uang ke B. Ya? Sesuai dengan nilai emas. Ya. Misalnya harga emas 5, ini emasnya 5 gram, misalnya anggaplah 1 gram itu 1 juta, berarti dia transfer 5 juta. Nah, selanjutnya Anda yang diwakili oleh admin Anda ketemu dengan B. Dilakukanlah transaksi. Ini tunai kan? Ya. Ada emas fisik 5 gram, ada uang 5 juta, ini digital. Baik. Selesai dilakukan akad. Pertanyaannya, yang bayari B siapa? Maka jawabannya adalah, siapa wakilnya? B itu mewakili siapa? Kalau A bilang, mewakili saya. A. Lah, kalau kayak gini sama saja. Sama sebagaimana admin. Admin itu wakil Anda. Sehingga Anda dengan admin ketika melakukan transaksi dengan konsumen itu dianggap satu. Maka B adalah wakil dari C. Sehingga pada asalnya C itu yang bayari B. Pada asalnya. Pertanyaannya, boleh nggak ada yang bayari? Boleh nggak ada yang bayari? Boleh nggak? Ya, sah-sah saja boleh. Loh kok bisa, Pak? Loh, Anda naik ojek misalnya. Atau orang naik ojek. Tapi dibayari orang lain, boleh nggak? Jangankan ojek, Pak. Makan di warung, dibayari temennya, boleh. Sehingga masalah pengguna, siapa yang bayari jasa yang kita pakai, itu bebas. Sehingga boleh saja Anda yang bayari. Cuman pada asalnya, sebenarnya dia tanggung jawab, sehingga andaikan Anda tidak bayari, andaikan penjual nggak bayari, sah, ya. Boleh saja itu haknya. Karena itu kewajiban sih. Tapi kalau A yang bayari, silahkan. Saya makan di warung, kemudian Anda yang bayari makan saya, sah-sah saja. Meskipun manfaatnya untuk saya, tapi dibayari oleh orang lain. Tayyib. Ini terkait masalah perwakilan. Kemudian satu lagi tadi apa? Baik, masalah pengiriman ya. Nah ini satu lagi. Kalau ada orang yang melakukan transaksi emas, jual belinya sudah dilakukan seperti ini, tunai ya. Tunai. Terus emas dititipkan. Emas dititipkan. Titip, WA saya titip. Boleh nggak? Boleh. Dan titip itu berarti nanti akadnya akad waqi'ah. Sehingga di posisi ini, nanti pihak konsumen C menitipkan emasnya kepada si A. Dan nanti, karena ini sudah akad, sudah selesai, berarti emas itu Anda simpan dengan serial number, jangan digeser. Simpan aja. Sehingga nggak boleh. Ini ada konsumen. Ya. Misalnya ya, bentuknya kan sama yang 5 gram, 10 gram itu bentuknya sama ya. Bentuknya sama, cuman ukurannya beda ya. Artinya, seluruh emas 5 gram itu bentuknya sama, seluruh emas 10 gram juga bentuknya sama. Nah, ada orang beli emas 5 gram, tapi Anda kehabisan stok. Cuman, tadi ada orang yang nyimpan di situ. Cuman ada orang yang nyimpan di situ, sehingga boleh nggak Anda jual emas ini, yang dititipkan ini? Nggak boleh. Kenapa? Itu milik orang. Nah, kemarin sempat disampaikan oleh Ustaz Arifin ya, kecurigaan beliau terhadap praktek menabung emas, itu fisik emasnya bergantian. Jadi ada sebuah lembaga keuangan ya, baik konven maupun non-konven, Lalu di lembaga keuangan ini menyediakan emas hanya 10 gram atau 5 gram, ada dua ya, ada yang 10 gram, ada 5 gram. Nasabah satu datang dilayani pakai emas ini. Beli berapa disimpan. Nasabah dua datang dilayani pakai emas ini. Beli berapa disimpan. Nasabah tiga datang, nasabah empat datang, emasnya sama. Sehingga satu atau dua atau tiga butir emas itu bisa dipakai untuk transaksi banyak orang. Duit masuk, emasnya disimpan di situ ya. Berarti sebenarnya yang masuk apa? Cuman uang saja nih. Ini bukan jual beli emas. Ini emas nabung uang. Emasnya tidak ada. Nah, begitu diambil, diambil dalam bentuk uang, dikurskan. Harga emas naik. Nah, dulu Anda setor 5 juta, sekarang jadi 6 juta, diserahkan 6 juta. Lo nyetor duit, kembali duit, dapat tambahan duit. Akad riba. Lain halnya kalau ini, fisik emasnya ada, lalu disimpan. Kalau emas Anda habis, ada orang lain yang datang. Saya mau beli emas. Yang 5 gram tinggal yang disimpan. Anda tidak punya. Maka Anda bilang, mohon maaf kosong. Nah itu punya orang. Anda jangan jual. Nah kalau Anda jual, terus Pak, ini saya jual ya, tapi nanti dititipkan di sini kembali ya Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Baik, bayar berapa, titip di situ. Anda terima duit. Ada orang lain. Beli, emasnya ditunjukin, titip ya Pak, di sini titip lagi. Satu emas bisa melayani banyak orang. Itu pelanggaran. Barang milik orang dijual. Nah, tapi kan emasnya sama toh Mas, 5 gram. Nanti kita juga akan serahkan emas 5 gram. Bukan gitu. Anda kalau nggak punya, bilang nggak punya. Ini punya orang, jangan dijual. Tapi kadang ada lembaga keuangan, termasuk misalnya pegadaian ya. Baik yang berlabel syariah maupun yang tidak, praktiknya kayak gini. Sehingga datang banyak orang, hanya dilayani oleh sebagian atau satu dua butir emas, bisa melayani banyak orang. Wallahu a'lam. Baik. Sapu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perusahaan A menyediakan mobil logistik untuk dibeli B dan C. Menyediakan mobil logistik. Mobil ya. Iya, mobil logistik untuk dibeli B dan C. Dengan syarat mobil itu disewakan kembali kepada perusahaan A. Dan B dan C hanya mendapat B dan C mendapat keuntungan hasil sewa setiap bulannya. B dan C hanya akad tanda tangan. Tapi tidak ditunjukkan objeknya yang mana. Jadi mobilnya tidak diketahui, tidak ditunjukkan. Karena mobil yang diakadkan seperti itu banyak. Apakah ini boleh? Jazakumullah khairan, Pak. Jazakumullah khairan. Bingung sih. Jadi perusahaan A itu menyediakan mobil logistik. Menyediakan mobil ya. Logistik. Untuk di atas namakan B dan C. Atas nama. Ya. Baik. Dengan tapi, syarat mobil itu disewakan kembali kepada A. Baik. Iya, ini akad yang membingungkan. Ya. Baik. Jadi mobilnya dari perusahaan A, tapi di atas namakan B dan C. B dan C keluar uang nggak? Cuma tanda tangan. Ya. Dan tidak tahu mobilnya. Masya Allah. Baik. Berarti sebenarnya B dan C tidak memiliki mobil itu. Kalaupun misalnya dia keluar uang, seharusnya kan terjadi akad jual beli dulu. Lalu dilakukan serah terima. Baru setelah serah terima, mobil itu disewakan ke PT A. Nah, itu silahkan. Tapi kalau tidak seperti ini ya, minimal terjadi dua akad dalam satu akad. Ini kalau kita tuliskan kayak gini ya. Ini PT A, ini B dan C. Ini yang menyediakan mobil. Baik, seharusnya PT A jual beli dulu mobil itu dengan B dan C. Setelah jual beli terpisah, artinya akad tersendiri, maka mobil itu jadi miliknya B dan C. Sudah? Selanjutnya, terserah B dan C. Tapi kalau ada kesepakatan, mobil itu harus disewakan ke PTA. Harus disewakan ke PTA. Maka jadinya kan menggabungkan dua akad. Yaitu akad jual beli plus akad sewa. Di mana akad sewa ini merupakan akad utama ya. Yang ini merupakan akad syarat dari akad utama. Ini akad 1, akad 2. Di mana akad 2 merupakan syarat dari akad 1. Dan ini sudah pernah kita sebutkan, inilah bentuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ya, ini bermasalah. Nabi SAW mengatakan, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada syarat dalam, tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, dan maknanya adalah tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Selanjutnya, jika tadi dinyatakan bahwasanya B dan C nggak pernah ketemu mobil itu, mobilnya yang mana nggak tahu. Karena mobilnya banyak. Pokoknya dari sekian mobil ini salah satu milik kamu. Berarti kan dia nggak pernah menerima. Dia nggak pernah menerima, tapi sudah disewakan ke A. Berarti terjadilah tasarruf qoblal qabdi. Melakukan transaksi sebelum menerima objek. Dan ini dalam mazhab Syafi'iyah dilarang, kecuali untuk objek yang sifatnya ibadah. Nah, sewa kan bukan ibadah ya. Disewakan kembali ini kan bukan ibadah. Tapi kalau di, misalnya saya beli dari si A sebuah kambing, seekor kambing, ah tolong serahkan ke masjid. Nah itu boleh, itu tasarruf qoblal qabdi, tapi untuk ibadah. Tapi untuk selain ibadah, tidak boleh. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.